السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlihi, kalau dibaca wa qawluhu berarti ibtidaan, kalau dibaca wa qawlihi dengan jar atfan ala maqablah, ma'tuf atas apa yang telah lewat. Babu qaulillahi ta'ala, babu qaulillahi ta'ala innama dalikumu syaitan. Setelah itu ataf wa qaulihi, begitu. Ay babu qaulihi ta'ala. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang akan meramaikan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, maka niscaya mereka akan menjadi orang-orang yang terbimbing. Asa, bagi Allah subhanahu wa ta'ala maknanya pasti. Asa, bagi Allah subhanahu wa ta'ala maknanya pasti, bukan harapan. Mengapa? Tidak mungkin diterjemahkan mudah-mudahan, karena ini ucapan Allah. Allah berharap pada siapa? Allah mengucapkan mudah-mudahan kepada siapa? Padahal Allah yang menentukan segala yang terjadi. Maka maknanya, terjemahannya, niscaya akan begini. Akhbara ta'ala anna masajid Allah la ya'muruha illa ahlul iman. Ayat ini mengkhabarkan, ayat ini menceritakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tidak akan mungkin memakmurkan masjid-masjid Allah, tidak akan mungkin memakmurkan masjid-masjid Allah kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya iman yang hakiki, iman yang sebenar-benarnya adalah yang mencakup qawlan wa'tiqadan wa'amal, sebagaimana akidah ahlu sunnah wal jamaah al-mujma' alaihi. sebagaimana aqidah al-sunnah wal jamaah al-mujma' alaih, bahwa al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqad, ucapan dan amalan dan keyakinan. Sehingga kalau dikatakan man amana billahi wal yaumil akhir, maka tidak hanya qawlun bil lisan atau i'tiqadun bil janan, tidak hanya ucapan di lidah dan keyakinan dalam hati, tapi juga dalam bentuk amalan. Mana amalan yang disebut? Aqamash shalah, ini amalan. Wa ataz zakah, jazakallah. Ini amalan anggota badan. Innama ya'muru masajidallah man amana. Sesungguhnya yang akan meramaikan masjid-masjid Allah adalah yang punya iman. Punya iman yang hakiki, yaitu ada qaulun, qaulan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada i'tiqadan diyakini dalam hati, ada amalan. Taib, amannya, kaulnya, amana billahi wal yaumil akhir. Apa amalannya? Hah? Amalan dibagi dua. Ada amal al-qalb, ada amalan arkan atau jawarih. Jawarih anggota badan. Al-jawarih, amalan jawarih dan amal al-qalbi. Amal jawarihnya disebut mahuma minha, karena amalan jawarih banyak sekali. Minha diantaranya as-salah, wa aqama as-salah, wa mada az-zakah, wa ata az-zakah, wa amal al-qalb mada al-khasyah. Al khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Subhanahu wa taala saja. Rasa takut kepada Allah saja. Qala, bahwa ayat ini mengkhabarkan bahwa tidak akan ada yang bisa meramaikan masjid-masjid Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah, kecuali orang yang beriman. Yang beriman pada Allah dan hari akhir, dengan hatinya, dengan ikrar di lisannya, wa amilu bi jawarihihim, dan beramal dengan anggota badannya. Mithla shalah wa zakah, seperti salat dan zakat. Wa akhlasu lahul khasyah duna ma siwah, dan memurnikan untuk Allah rasa takutnya. Memurnikan rasa takutnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga dikatakan di akhir ayatnya, walam yakhsha illallah. Walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali kepada Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Orang yang begini Allah janjikan hidayah, bimbingan. Fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin, maka niscaya orang-orang tersebut akan mendapatkan bimbingan hidayah. Taib. Fa'asbata lahum imarat al-masajid ba'da an nafaha 'anil musyrikin. Ditetapkan bagi mereka kemakmuran masjid setelah dinafikannya dari musyrikin. Ditetapkannya kemakmuran masjid untuk mereka orang beriman tadi, ini isbat. Isbatul imarah, isbat kemakmuran masjid pada mereka orang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, salat, zakat dan tidak takut kecuali pada Allah. Setelah ayat sebelumnya menafikan, meniadakan kemakmuran bagi orang kafir. Orang kafir enggak akan bisa memakmurkan masjid. Orang musyrik ini enggak akan bisa memakmurkan masjid. Orang-orang yang sesat menyimpang enggak akan bisa memakmurkan masjid. Orang-orang yang berbagai macam jenis kesesatan, kekufuran, kesyirikan enggak akan bisa memakmurkan masjid. Tapi kalau begitu apa makna imaratul masjid? Meramaikan masjid. Apa maknanya? Masjidnya ramai gitu. Kurang. Sebab kalau ramai tapi isinya adalah nyanyi-nyanyi, dangdutan, tepuk tangan, itu bukan meramaikan masjid. Menghinakan masjid. Berarti apa? Bukan cuma ramai. Meramaikan dengan ibadah yang syar'iyah kepada Allah saja, tidak pada yang lain. Berarti ada tiga unsur. Unsur pertama ramai, unsur kedua ibadah, unsur ketiga tauhid. Yakni ramainya untuk beribadah, beribadahnya kepada siapa? Kepada Allah SWT. Sehingga kadang-kadang orang-orang yang sesat menyimpang meramaikan masjid, tetapi na'udzubillah bukan dengan ibadah, dengan kemaksiatan. Seperti yang terjadi di satu tempat di Indonesia ini, di salah satu gunung dijadikan tempat jaipongan. Tahu jaipongan ya? Nyanyi-nyanyi, rame, pentas dan joget-joget di masjid. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mereka dan kampungnya tenggelam ke dalam tanah seperti sumur yang besar sekali sampai ke bawah, dalamnya seperti jurang telah masuk ke dalam tanah. Ada dari Allah taala. Gunung itu barakallahu fikum, bukit sekian bisa berpindah ke sana. Desanya hilang. Tertutup oleh bukit tadi, reruntuhan satu gunung tadi, gunung kecil. Allah jadikan gempa, pindah yang ini masuk, yang ini tertutup. Azab dari Allah Ta'ala. Itu bukan meramaikan masjid dengan makna yang disebut dalam ayat ini. Innama ya'mur masajid Allah. Mengapa? Karena dilakukan bukan ibadah. Sehingga benar yang pertama adalah ramai, imarah. Yang kedua, bil ibadah. Aib. Ibadahnya syar'iyah. Apa maknanya syar'iyah? Bukan ibadah yang palsu, dibikin-bikin ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi, bukan. Tapi benar-benar ibadah yang disyariatkan dalam Quran dan Sunnah. Itu syarat kedua. Yang ketiga, barakallahu fikum, yang mereka lakukan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum musyrikin di zaman jahiliyah meramaikan masjid, masjid Allah. Meramaikan enggak? Meramaikan. Mereka ada tawaf. Mereka ada doa. Mereka ada zikir. Ada di zaman jahiliyah. Haji, umrah di zaman jahiliyah sudah ada. Tayib, Tetapi mengapa tidak dianggap memakmurkan oleh Allah? Bahwa mereka musyrikin tidak memakmurkan Masjidil Haram. Ada berapa alasan atau apa sebab-sebabnya? Satu, Allah katakan dalam surah Al-Anfal. Man yadhkur lana. Dalam surah Al-Anfal. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah salat mereka di Masjidil Haram kecuali tepuk-tepuk tangan dan siul-siul. Itu yang dilakukan musyrikin. Berarti yang kedua tidak ada ibadah syar'iyah. Karena ibadah mereka tidak syar'i. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti, tidaklah salat mereka di sisi Ka'bah illa muka'an wa tasghiyah. Kecuali tepuk tangan, nyanyi-nyanyi dan bersiul-siul. Maka itu tidak dianggap meramaikan walaupun ramai. Tidak dianggap meramaikan Masjidil Haram walaupun ramai jumlahnya. Tetapi yang dikerjakan bukaan wa tasdiyah. Yang kedua, apa yang ada di dalam ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka, kasarabin biki'atin yahsabuhu dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Orang yang akan meramaikan Masjidil Haram itu yang beriman, sedangkan mereka tidak beriman. Berarti ibadah mereka untuk siapa? Ibadah mereka bukan untuk Allah saja. Tidak ada tauhid. Maka yang namanya memakmurkan masjid adalah meramaikannya dengan ibadah yang syar'iyah dan ikhlas, hanya untuk Allah saja, tidak pada yang lain. Kalau ramai tapi ibadahnya tidak syar'i seperti zaman jahiliyah, hanya bertepuk tangan dan bersiul-siul, maka itu bukan memakmurkan masjid. Allah nafikan mereka tidak memakmurkan masjid. Demikian pula kalau mereka meramaikan plus ditambah ibadahnya benar, tetapi sayang, bukan untuk Allah saja. Untuk Allah juga iya, untuk berhala juga iya. Seperti musyrikin jahiliyah yang berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, manggil Allah SWT. Tetapi kemudian berkata dengan perantaraan Latta wal Uzza, dengan perantaraan Hubal, dengan perantaraan mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhalanya. Apakah mereka memakmurkan Masjidil Haram? Tidak. Mereka tidak memakmurkan Masjidil Haram. Berarti Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini isbat imarat al-masjid liman? Lil mu'minin. Wa nafiu, dan menafikan imarat al-masjid liman? Lil musyrikin. لأن عمارة المسجد بالطاعة والعمل الصالح. Karena yang namanya memakmurkan masjid, meramaikan masjid harus dengan ketaatan dan dengan amal saleh. Rame di sini, masya Allah, bagi-bagi beras. Ada yang nimbang, ada yang membungkusi, ada yang masukkan, ada yang bagi-bagi. Rame enggak? Masya Allah, rame. Dalam rangka sedekah, zakat. Untuk siapa? Untuk Allah Taala. Itu baru makmur namanya, masjidnya. Wal musyrik, adapun orang musyrik, in amila, kalaupun beramal, karena amalnya tidak ikhlas untuk Allah, dicampuri dengan kesyirikan-kesyirikan, fa'amaluhu kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Amalan mereka kasarabin, seperti fata morgana. Sarab dengan sin, bukan dengan shin. Kalau dengan titik tiga shin, minum. Ini bukan syarab, sarab. Apa yang kamu lihat di ujung padang pasir yang jauh, kamu lihat seperti air. Padahal ketika kamu datangi tidak ada air. Itu namanya fata morgana. Biqi'atin, di padang tandus. Yahsabuhu dham'anu ma'a, dikira oleh orang-orang yang haus itu air, padahal bukan. Demikian pula amalan-amalan mereka musyrikin, dilihat oleh orang yang haus, wah itu amalan soleh, taat. Padahal kenyataannya ketika didatangi gak ada apa-apa, kosong, gak ada nilainya. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, hingga ketika didatangi tidak ada apa-apa. Atau seperti apa yang Allah gambarkan di dalam surat yang lain, surat Ibrahim ayat 18, bahwa amalan mereka karamadin istaddat bihir rihu fi yaumin 'asif. Karamadin seperti debu, istaddat birriyah, dihempaskan oleh angin di hari yang asif, di hari badai. Kemana tuh larinya? Entah kemana, hilang. Debu diterjang badai, yang ada apa-apanya, hilang, tidak berbekas. Wa makana dzalika dzalika fal adamu khairun minhu. Kalau begini keadaannya, maka enggak adanya lebih baik daripada adanya. Iya Pak ya. Kalau begini keadaannya, amalan tapi seperti fata morgana. Amalan seperti debu yang diterbangkan angin. Ya enggak ada lebih baik daripada ada tapi membohongi. Oh kayaknya air padahal bukan. Tidak seperti air, padahal bukan. Orang haus mengejarnya, ternyata bukan. Malah menipu. Enggak adanya lebih baik daripada adanya. Fala adamu khairun minhu. Fala takunul masajidu amirah. Maka masjid-masjid ini enggak akan makmur. Enggak akan makmur, kecuali dengan apa? Kecuali oleh orang-orang yang beriman. Masjid-masjid Allah enggak akan amirah illa bil iman, kecuali dengan keimanan yang sungguh-sungguh. Alladzi mu'dhamuhu tauhid. Iman yang sungguh-sungguh adalah yang dominannya tauhid, pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dipakai untuk mengajarkan tauhid, dipakai untuk mengenalkan Allah, dipakai untuk mengajarkan ma'rifatullah, dipakai untuk baca Quran, dipakai untuk amalan-amalan saleh, dipakai untuk masya Allah ta'lim. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Dikerjakannya di masjid lebih afdal lagi. Karena di samping ta'lim wa ta'allum, juga engkau meramaikan masjid. Jadi yang kelasnya di masjid, jangan minder. Kok mereka punya kelas, kita enggak punya. Terlantar di masjid. Loh bukan terlantar. Kalian lebih istimewa. Kalian lebih istimewa. Karena kalian memakmurkan masjid, meramaikan masjid. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Ditambah lagi, setelah tauhid, ma'al amal salih al-khalis, dengan amalan salih yang murni, bersih. Khalis maknanya bersih. Min syawa'ib syirki wal bid'ah, bersih dari segala macam kejelekan-kejelekan syirik dan kesesatan-kesesatan. Wadzalika kulluhu dakhilun fi musammal imanil mutlaq, dan semua itu sesungguhnya masuk di dalam kalimat iman kalau secara mutlak. Sudah kita terangkan tadi, iman secara mutlak mengandung qaulan wa i'tiqadan wa amal. Maka i'tiqadan bitauhidillah, tauhid itu termasuk iman. Ikrarnya di lidah, asyhadu an la ilaha illallah, juga termasuk iman. Percaya apa yang dikhabarkan oleh Allah tentang hari akhir, itu juga iman. Ditambah dengan amalannya, yaitu as-salah waz-zakah, itu amalun zahir. Dan juga khasyah, rasa takut kepada Allah, itu amalan batin. Semuanya terkandung dalam iman al-mutlaq. Inda ahli sunnati wal jamaah, menurut ahli sunnah wal jamaah. Qawlu walam yakhsha illallah, ucapannya tidak takut kecuali kepada Allah. Kata Ibn Athiyyah, yuridu khasyata ta'zimi wal ibadah. Maksudnya khasyah di sini adalah takut karena penuh pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu khasyatul ta'zim. Dan juga khasyatul ibadah wa ta'ah, takut dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, takut sehingga menjadikan dia taat pada Allah. Bukan takut stres. Ada orang di kamarnya ngurung diri, ngunci diri, nangis 40 hari 40 malam, tidak mau ketemu siapapun, tidak mau keluar dari kamar, tidak sholat, tidak mandi, tidak wudu, tidak ngapa-ngapain, nangis saja 40 hari. Saya takut pada Allah dan seterusnya. Apakah itu dimaksud takut? Itu kebodohan. Dan itu lebih dekat pada stres daripada takut pada Allah. Orang stres, kalau dia tidak stres, dia akan paham kalau takut pada Allah, takut pada azabnya, takut pada nerakanya, ya sholat, wudu, mandi, berangkat ke masjid. Itu namanya takut. Kalau takut kurung diri di kamar terus menerus, sholat enggak, baca Quran enggak, puasa enggak, terus sendirian, gelap, enggak mau nyalain lampu, masuk ke rumah sakit jiwa, panggilkan psikiater untuk dinasehati. Kenapa kamu? Barakallahu fikum. Dan harus dokter jiwanya adalah ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah. Dikenal beliau dokter jiwa, maksudnya mengerti bagaimana mengobati jiwa seseorang. Kenapa kamu? Saya takut pada Allah. Takut pada Allah, taati dong. Kalau kamu takut pada Allah, beramal, kerjakan perintahnya, jauhi larangannya. Ini namanya khawfullah, yani khawful ta'ah, khawful ibadah, khawful ta'zim. Kalau kamu takut pada Allah, agungkanlah Allah, besarkanlah Allah. Salat, zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, membesarkan Allah Ta'ala. Kalau kamu takut, kalau kamu gak sholat di kamar terus, namanya kamu gak takut. Kamu kesurupan, kena jin, harus diruqyah. Qala, dikatakan oleh Ibn Athiyyah, yang dimaksud takut di sini adalah takut yang mengandung pemuliaan kepada Allah, takut yang membawa ibadah, takut yang membawa taat. Wala mahala ta'annal insan yakshal mahadila dunyawiyah. Dan tidak mengapa, tidak bertentangan kalau manusia takut pada bahaya-bahaya dunia. Tidak bertentangan. Itu manusiawi. Takut pada bahaya-bahaya dunia. mau nyebrang jalan yang ramai takut. Kamu nyebrang gini ada takut, takut pada Allah Ta'ala. Takut pada Allah, iya. Berbeda. Ini takut kamu ketabrak, maka harus hati-hati. Demikian pula menghadapi binatang buas, singa, macan, atau ular yang berbisa. Kamu takut, ya wajar. Itu namanya mahadirud dunyawiyah. Qala rahimahullah, dan tidak bertentangan kalau seseorang takut pada bahaya-bahaya dunia. Wa yanbaghi an yakhsha fi dhalika kulli qada Allah wa tasrifih. Tetapi yang harus paling ditakuti, yang harus paling ditakuti dari semua itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai kamu ditentukan oleh Allah sebagai orang yang sesat, orang yang diazab, itu yang kamu takutkan harusnya, yang paling kamu takutkan. Lebih dari takutmu pada harimau, lebih dari takutmu pada ular berbisa, lebih dari takutmu pada bahaya-bahaya dunia. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, al-khawfu ubudiyatul qalbi, rasa takut kepada Allah adalah peribadatan hati. Iman mengandung qalb, wa i'tiqad wa amal. Amalnya ada dua, amal qalb, amal jawarih. Mana yang khasyah? Di sini. Di dalam hati. Persis seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, ubudiyatul qalb. Salat, zakat, ubudiyatul jawarih. Wal khasyah, ubudiyatul qalbi, peribadatan hati. Wa yanbaghi an yakhsha fi dhalika kullih. Wa qala fala yasluh illa lillah. Maka rasa takut dalam bentuk seperti ini, rasa takut yang membawa kepada penghambaan, tidak layak kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzulli wal inabati wal mahabbati wat tawakkuli war raja. Seperti merendah, merujuk kepadanya, cinta, bergantung, bertawakal, berharap, tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu amalan hati. Wa ghairiha, dan lain-lainnya yang sejenisnya, min ubudiyatil qalbi, itu termasuk peribadatan hati. Merendah kembali pada Allah, cintanya, bergantungnya, berharapnya, takutnya kepada Allah, itu semua adalah ubudiyatul qalbi. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka niscaya mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berkata Ibnu Abi Talhah an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yaqul inna ulaika humul muhtadun. Makna asa tadi adalah sungguh mereka menjadi orang yang terbimbing. Mengapa diterjemahkan, ditafsirkan sungguh mereka akan terbimbing? Niscaya mereka akan terbimbing. Karena kullu asa, setiap asa yang ada dalam Quran, maknanya wajib. Wajib bermakna mesti. Semua asa yang ada dalam Quran artinya mesti. Artinya mesti. Asa an yakunu minal muhtadin, mesti mereka menjadi orang yang mendapat petunjuk. Asa mereka akan menjadi ahli jannah, maknanya mesti mereka akan menjadi ahli jannah. Karena asa bagi Allah maknanya pasti. Berbeda kalau asa bagi kita. Kalau kita menyatakan asa antakuna bikhair, asa antakuna bikhair, maka itu harapan, semoga engkau dalam keadaan baik. Biasa nulis surat kan begitu, kaif halukum, asakum bikhair, semoga antum bikhair. Itu harapan, berharap pada Allah agar kamu bikhair. Tapi kalau Allah yang menyatakan asa, maka maknanya pasti, niscaya. Wa fil hadis idza ra'aytum ar-rajul ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman. Sebagaimana dalam hadis yang menyatakan jika kalian melihat seseorang yang terus berbolak-balik ke masjid, persaksikanlah kalau dia orang beriman. Persaksikanlah kalau dia orang beriman. Mengapa? Karena Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya yang akan meramaikan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Berarti kalau ada yang bolak-balik ke masjid untuk ibadah, bolak-balik ke masjid untuk amal saleh, salat jamaah, menghadiri kajian, mencari ilmu, fashhadu bil iman. Persaksikanlah orang itu orang beriman. Yakin orang itu orang beriman. Perlu enggak catatan tadi? Kalau ada orang-orang bolak-balik ke masjid dalam rangka ibadah, taat, mesti walaupun enggak disebut terpahami. Mengapa? Makna makmur tadi meramaikan dengan ibadah yang syar'iyah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang yang ke masjid bolak-balik ternyata cari sendal yang baru ya, untuk dicuri, ya enggak masuk di sini. Sehingga barakallahu fikum, tetap kembali kepada makna yang tadi. Kalau engkau lihat ada orang yang bolak-balik ke masjid, masya Allah, pagi ke masjid, subuh ke masjid, siang ke masjid, sore kajian di masjid, maghrib sampai isya, belajar tafsir di masjid, orang ini, saksikanlah orang itu beriman. Karena orang yang gak beriman gak bisa begitu. Mengapa gak bisa? Gak ada dorongannya, gak ada motornya, gak ada dorongan hati. Sehingga karena enggak ada dorongan di hati dengan iman, kayak munafikin, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka tidak ke masjid, tidak salat kecuali dalam keadaan malas. Malas. Hati-hati ya. Malas untuk salat, malas untuk masjid, ciri-ciri munafik. Semangat untuk meramaikan masjid, talabul ilmi, salat jamaah adalah ciri-ciri iman. Fashhadu lahu bil iman. Naktafi biyatil qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira.